Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Di antaranya yang sangat agung adalah nikmat bisa sedikit meluangkan waktu untuk mengkaji bimbingan-bimbingan Islam sebagai upaya untuk menyirami rohani kita. Ikhwanuddin a'azakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak muslimin sekalian untuk bersama-sama mencermati, menghayati sebuah nasihat, sebuah petuah yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Petua ini kaum muslimin rahimakumullah berisikan tentang prinsip kita dalam beragama, dan di dalamnya ada kunci keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi isi petuahnya dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'manu 'alaihi alfitnah. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil sebuah sunnah, meniti sebuah jalan, hendaklah dia meniti jalannya orang-orang yang telah wafat, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata beliau, fa innal hayya la yu'manu 'alaihi alfitnah, sebab orang yang masih hidup itu belum aman dari yang namanya fitnah. Orang masih hidup belum aman dari yang namanya fitnah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, masih pernyataan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, katanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ala La yuqallidanna rajulun rajulan dinahu fa in amana aman wa in kafara kafar fa in kana muqallidan la mahalata falyuqallidil mayyit wa yatrukul hayy fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Yang artinya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ingatlah, kata beliau, ketahuilah, sungguh-sungguh jangan ada seseorang yang menggantungkan, yang mengaitkan agamanya pada orang lain. Kalau yang lain mukmin, dia ikut mukmin. Kalau yang lain kafir, dia ikut kafir. Jangan. Kalau seandainya dia harus mengkaitkan agamanya dengan seseorang, hendaklah dia kaitkan dengan orang yang telah mati. Sebab orang masih hidup tidak merasa aman dari yang namanya fitnah. Kaum muslimin rahimakumullah, petuah atau nasihat beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu arbah, di dalamnya mengandung beberapa perkara penting. Sekali lagi, ini merupakan prinsip kita di dalam beragama. Apa itu? Yang pertama ialah, di dalam kita beragama Islam, dilarang untuk taklid kepada seseorang yang masih hidup. Dalam beragama Islam, tidak diperbolehkan kita taklid, menggantungkan agama kita, mengaitkan agama kita pada seseorang yang masih hidup. Apa alasannya? Kata beliau tadi radhiyallahu anhu, sebab orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Kita belum tahu bagaimana akhirannya. Mungkin dia wafat husnul khatimah. Mungkin juga ternyata su'ul khatimah. Orang masih hidup tidak jelas. Sehingga dalam beragama sekali-kali jangan menggantungkan agama kita pada orang yang masih hidup. Dia iman, ikut iman. Dia maksiat, ikut maksiat. Dia dosa, ikut dosa. Dia kufur, ikut kufur. Ini lambang penyimpangan. Siapapun orang tadi, apakah orang tadi teman sendiri, ataukah orang tadi seorang dai, apakah orang tadi seorang ustaz, seorang alim, seorang kiai, seorang ulama, tokoh masyarakat dan segala macamnya, jangan menggantungkan agama kita pada orang masih hidup. Sebab kita enggak tahu bagaimana akhirannya dia. Barakallahu fiik. Terus bagaimana? Katanya beliau, ini yang kedua, di dalam beragama kita ini harus mencontoh para sahabat. Mereka sudah wafat, sudah meninggal, dan dipastikan meninggal di atas husnul khotimah. Ingat, para sahabat. Disebutkan dalam keterangan yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan tentang kondisi para sahabat. Beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin, mereka lah para sahabat-sahabat Nabi, abarru hadhil ummati quluba, yang paling baik hatinya pada umat ini, wa a'maquha ilma, yang paling dalam ilmunya di tengah-tengah umat ini, wa aqalluha takallufa, yang paling sedikit tindakan takallufnya. Takalluf memberatkan diri sedikit. Qaumun ikhtarahumullahu liqamati dinih, suatu kaum yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk memperjuangkan agamanya, wa suhbati nabiyyi, dan menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenalilah hak para sahabat tadi. Wa tamassaku bihadihim, dan berpegang teguhlah dengan petunjuk-petunjuk mereka. Fa innahum kanu ala hudam mustaqim, sebab mereka di atas petunjuk yang lurus. Sangat jelas. Sehingga dalam beragama kita larinya kepada para sahabat. Para sahabat larinya kepada Rasulullah SAW. Rasul kepada wahyu Al-Quranul Karim, sunnah-sunnah Rasul SAW. Yang ini aman dari fitnah. Kenapa? Sudah mati. Para sahabat sudah wafat, sudah mati, dan matinya di atas siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam banyak ayat dan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan juga Allah azza wajal menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat ini yang mengharuskan kita harus kembali kepada jalurnya mereka. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Allah mengatakan, dan demikianlah kami jadikan kalian. Siapa ini kalian? Siapa ini kalian? Yang kali pertama dituju dengan ayat ini adalah para sahabat. Kenapa? Ini ayat turun di zaman mereka. Baru kemudian kaum muslimin yang sejalan dengan mereka sepanjang masa sampai hari kiamat nanti. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat pertengahan. Katanya Rasul, umat yang adil, umat yang terbaik, supaya kalian nanti menjadi saksi-saksi atas umat manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Ini dua keutamaan. Satu, dikatakan sebagai umat yang adil, umat yang terbaik. Dan yang kedua, sebagai saksi nanti di yaumul qiyamah untuk semua nabi-nabi sebelumnya. Disebutkan dalam riwayatnya tentang ayat ini. Nanti di yaumul qiyamah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil masing-masing nabi, menanyakan tentang dakwah mereka masing-masing, ditanya, "Saksimu mana? Saksimu mana?" Maka yang tampil para sahabat, kaum muslimin. Kami saksinya. Rasul ini menyampaikan risalah Allah azza wajalla. Luar biasa. Dan Rasul sebagai saksi untuk kaum muslimin. Rasul mengatakan, saya sebagai saksi membenarkan mereka semuanya. Itu luar biasa. Sebab terjadinya kapan? Di hari kiamat. Ini para sahabat. Yang kali pertama dituju para sahabat. Dan kaum muslimin semuanya yang sejalan dengan para sahabat. Ini yang mengharuskan kita untuk kembali kepada jalannya para sahabat. Mencontoh para sahabat. Ayat yang lainnya lagi disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Siapa yang jujur ini? Disebut dalam tafsirnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Umar, yakni ma'a Muhammadin wa ashabi. Jadilah kamu bersama dengan orang yang jujur, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini perintah bertakwa kepada Allah dan perintah supaya kita selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad dan adanya ini dan para sahabat. Bahkan secara khusus diriwayatkan dari Dhahhak Ibnu Muzahim, dia mengatakan, ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ashabihima. Jadilah engkau bersama dengan orang-orang jujur, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sangat jelas diperintahkan untuk kita bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mencontoh mereka, meneliti langkah mereka, memahami agama dengan pemahaman mereka, memahami Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman mereka, dengan para sahabat. Bahkan ada ayat yang khusus menyebutkan langsung tentang mereka para sahabat, terutama Muhajirin dan Ansor. disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka ini? Para sahabat. Tidak ada tabi'in dengan nama muhajirin, tidak ada tabi'in dengan nama ansar. Yang ada hanyalah para sahabat. Langsung disebutkan di sini. Generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang ini disebutkan secara umum. Berarti kita punya kesempatan. Muhajirin tidak mungkin. Ansar tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan setelah itu walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kesempatan kita. Ikut dengan para sahabat. Kenapa mereka ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah ridhai mereka. Dan yang kedua, Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Dikasih ridhonya Allah, Allah ridha kepada mereka dan disiapkan surga oleh Allah azza. Ini langsung untuk sahabat. Selain sahabat ada syaratnya. Apa itu? Ittaba'uhum bi ihsan, harus mengikuti para sahabat dengan baik. Luar biasa. Hadisnya jelas. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, ini para sahabat. Kemudian setelah mereka, ini para tabi'in. Kemudian setelah mereka lagi, namanya tabi'ut tabi'in. Namanya tiga generasi yang dimuliakan dalam Islam. Al-Qurun Al-Thalatha Al-Mufaddalah. Ini semuanya keutamaan-keutamaan para sahabat. Inilah yang mengharuskan kita mengikuti jejak langkah para sahabat dalam beragama. Tambah lagi kaum muslimin, ketika wahyu turun, ketika wahyu turun, Rasul dengan siapa? Dengan para sahabat. Para sahabat tahu ini turunnya di pagi hari, turunnya di sore hari, turunnya di siang hari, di malam hari. Ini turunnya ketika di kota Madinah, ini turun ketika lagi safar ke sebuah tempat. Turun tentang fulan, tentang alan, tentang A, tentang B. Tahu semuanya. Langsung menyaksikan turunnya wahyu itu para sahabat. Yang lain tidak bisa menyaksikan. Yang berikutnya, Rasul yang memberikan taklim kepada mereka. Antum kan paling saya Ta'atullah ya. Sahabat langsung taklim kepada siapa? Langsung kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul mempraktekan wahyu, amaliyah ibadah, langsung dengan para sahabatnya. Ketika sholat dengan para sahabatnya. Ketika puasa dengan para sahabatnya. Ketika haji dengan para sahabatnya. Ketika semua amal yang ada bersama dengan para sahabatnya, langsung dengan mata mereka melihat. Kita kan dapat dari hadis-hadis. Kan gitu ya. Mereka langsung. Sebuah keutamaan yang tidak mungkin disamai oleh yang lain. Inilah yang mengharuskan kita untuk kembali kepada para sahabat dalam beragama. Fahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ketika kita beragama dengan prinsip tadi, kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kembali kepada para sahabat, itu ternyata keselamatan satu dari berbagai macam penyimpangan. Yang kedua, keselamatan dari api neraka. Kok bisa? Ada hadisnya. Subhanallah. Hadisnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang kondisi umat Islam ini. Kata beliau, wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa kata Rasul? Kulluha finnar. Semua di neraka kecuali satu. Disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain, yang satu itu ialah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Langsung beliau mengatakan demikian. Sehingga untuk selamat dari semua sekte-sekte yang diancam dengan neraka tadi, kembali kepada Rasul dan para sahabatnya. Untuk selamat dari ancaman neraka, kembali kepada Rasul dan para sahabat. Sehingga kunci keselamatan dari berbagai macam penyimpangan, dan yang kedua kunci keselamatan dari api neraka, disebutkan oleh para ulama dengan sebutan ini adalah safinatun najah. Apa maknanya? Safina itu apa safina? Hah? Kapal. Bahtera gitu ya. Kapal, perahu, bahtera. Safinatun najah. Apa itu najah? Keselamatan. Ini kapal keselamatan. Kalau diibaratkan kayak air bah, banjir besar di masa Nabi Nuh dulu itu, ini kayak perahunya Nabi Nuh. Siapa saja yang naik perahu Nabi Nuh, maka dia selamat. Yang ketinggalan, maka dia akan tenggelam dalam azab. Sama kayak sunnah atau bimbingan beliau dan para sahabatnya, dikatakan sebagai safinatun najah, perahu kapal keselamatan. Barang siapa yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya, selamat. Yang ketinggalan, maka dia akan terjerembab dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan itu sempat dinyatakan oleh Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, Imam Mazhab Malikiyah, mengatakan as-sunnatu kasafinati nuhin. Sunnah Rasul, bimbingan Rasul itu kayak bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah, yang menaikinya selamat. Waman takhallafa anha ghariqa wa hawa. Yang ketinggalan, yang enggak naik perahu tadi, maka dia akan tenggelam dan binasa. Maka mari bersama-sama menaiki kapal, menaiki perahu, menaiki bahtera. Bahtera apa namanya ini? Namanya bahtera keselamatan. Kapalnya siapa ini? Ini kapalnya Rasul dan para sahabat. Ini prinsip dalam semua aspek kehidupan kita. Maka tugasnya kita sekarang apa? Akidah kita, prinsip-prinsip keimanan kita disesuaikan dengan Rasul dan para sahabat. Harus mengkaji masalah ini. Ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita disesuaikan dengan bimbingan Rasul dan amalnya para sahabat. Ngaji lagi masalah ini. Akhlaknya kita, adabnya kita disesuaikan dengan contoh adabnya Rasul dan para sahabat. Ngaji lagi bab ini. Muamalah kita, dakwah kita dalam semua aspek kehidupan kita harus menyesuaikannya dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Kira-kira ketemu di mana itu bahteranya ini? Kira-kira di mana ini ketemunya ini? Untuk bisa kita menemukan kapal keselamatan ini supaya bisa naik itu, dari mana caranya? Tentang masjid. Masjid tak kita siapa ya masjid? Subhanallah. Nama apa? Ke mana? Ke pelabuhan. Nah, subhanallah. Sesungguhnya sangat gampang sekali. Sesuatu yang sangat mudah bagi orang-orang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok mudah? Lah iya, di depan kita setiap hari. Bimbingannya itu ialah yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Wahyu Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada akidah, ada ibadah, ada amalia, ada akhlak, ada adab, ada muamalah, semuanya dalam Al-Quran. Di depan kita setiap hari. Masya Allah. Tapi gak semata-mata itu loh kapalnya, Pak. Enggak. Harus dibaca, harus dikaji, harus ditelaah, diketahui bagaimana maknanya, bagaimana penjabarannya. Dijabarkan oleh hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku hadis sangat banyak. Mau yang tebal, yang tipis, yang gede, yang semakin gede, yang semakin banyak, semuanya lengkap di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Paling gampang sudah, ambil Sahih Bukhari, terjemahan juga sudah ada. Ambil Sahih Muslim, terjemahan juga sudah ada. Ambil Riyadhus Shalihin, terjemahan juga sudah ada. Masalah-masalah fikih, ambil Bulughul Maram, sudah ada. Kaji itu, baca hadisnya, baca terjemahannya, telaah. Dan jangan lupa digandengkan dengan keterangan-keterangan para sahabat. Dari mana itu? Itu juga ada kitab-kitabnya yang memuat secara khusus terkait dengan penjelasan para sahabat, perbuatan mereka, ucapannya mereka, keterangannya mereka tentang agama. Satu persatu, dikit-dikit, pelan-pelan, tapi pasti. Ibaratnya mau ke kapal itu kan ada tangganya tuh, Pak. Kapal itu kan tinggi, nggak mungkin langsung loncat, jatuh gitu. Itu ya bisa loncat, nggak ada, harus menggunakan tangga menuju kepada kapal tadi itu. Dikit-dikit, satu tangga demi tangga, tahapan-tahapan, terus sampai ke atas, masuk ke dalam kapal tadi. Selamat insyaallah ta'ala dari berbagai macam gelombang-gelombang penyimpangan-penyimpangan paham, penyimpangan segala macamnya. Selamat nanti insyaallah di yaumul qiyamah dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari petuah tadi, kita sebagai muslim diajari kritis, tidak diajari untuk taklid. Apapun yang disampaikan oleh seseorang dai atau ustadz atau segala macamnya, harus ditanyakan mana argumentasi dalilnya, mana keterangan ayatnya, mana hadisnya, mana keterangan para ulamanya. Kenapa? Dikarenakan tidak boleh menggantungkan agama kita pada orang yang masih hidup, kecuali dia memberikan bimbingan-bimbingan, membukakan pintu untuk kita, bimbingan menuju kepada poin tadi, mengajari kita ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Monggo. Itu pun yang diambil itunya, bukan menggantungkan agama kepada orangnya. Jangan mengatakan Ustadz Fulan, iya kalau dia mati di atas husnul khatimah. Nah kalau tidak, tapi katakan dalilnya yang disebutkan Ustadz Fulan. Beliau tadi menerangkan demikian, dibawakan surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian. Wah, sehingga ilmiah selalu berbobot dalam semua aspek kehidupan. Jangan tak mau memandang apapun dan siapa. Ini konsep kaum muslimin rahimakumullah, perlu dirasai baik-baik, dihayati baik-baik, dan butuh pengkajian mendalam, perlu kesabaran, kesungguh-sungguhan, terus mengkaji dengan Allah azza wajalla. Dan insya Allah pelan-pelan, setapak demi setapak, kita akan lebih mengetahui ini semuanya, lalu diamalkan dalam keseharian. Kita akan terbuka wawasan cukup luas dengan prinsip yang ada semacam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mohon maaf, tidak bisa berlama-lama. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.